والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله kembali kita lanjutkan baca kitab Asya'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada penjelasan tentang syirik. Baik, sebelumnya murojaah. MTW 1, nomor 1. Contohkan syirik dalam lafaz. Kesirikan dalam lafaz, contohnya apa? Apa? Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Siapa memberitahu? Yang beritahu siapa? Baik. Pada jelas. Baik, nomor 20, MTW 1. Nomor 20, MTW 1. Baik. Nomor 3. Syirik itu apa? Yang keras. Menyekutukan Allah dalam beribadah. Ya. Beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selainnya. Ya, baik. Azan Farohid. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimallahu ta'ala faslun asyirku fil iradati wan niyati. Pasal tentang syirik pada iradah, kehendak, dan niat-niat. Ya. Pada keinginan-keinginan dan niat-niat. Qala wa amma syirku fil iradati wan niyati fadhalikal bahrul ladzi la sahila lahu. Ya. Sedangkan syirik pada iroda, pada kehendak, ya. Syirik pada niat, maka itu adalah lautan yang tidak bertepi, yang sangat banyak macamnya, yang Rasulullah SAW telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, asyirku fi ummati ahfa min dhabi bin namli, ya. Syirik pada umatku ini, lebih tersembunyi dibandingkan dengan bekas langkah kaki semut, ya. Sangat tersembunyi. tersembunyi, ya, sangat banyak, ya. Ini syirik dalam niat, ya. Qala wa qalla man yanju minhu, maka sangat sedikit orang-orang yang selamat darinya. Baik, maka ini juga isyarat, ya, kepada kita untuk bersungguh-sungguh mempelajarinya, ya, bersungguh-sungguh mengenalinya supaya kita menterjauhkan darinya, ya. Kalau seseorang tidak tahu, tidak mengenal dengan sirikan tadi, maka dia akan terjatuh padanya. Qala faman arada bi amalihi ghaira wajhillahi aw nawa shay'an ghaira taqarrubi ilaihi wa talaba jazaa'a minhu faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi. Contohnya, maka barang siapa yang berkehendak dengan amalannya selain wajah Allah Subhanahu wa taala, amalannya baik, ya, salat, sedekah, puasa, baca Al-Qur'an, ya, tetapi dia mengharapkan dengan amalan tersebut selain wajah Allah Subhanahu wa taala, atau dia campur, dia mengharap pahala tetapi juga mengharap dari dunia, ya, mengharap pujian, mengharap terhindar dari celaan, ya, temannya puasa semuanya, kamu sendiri tidak puasa, ya, nah takut diolok-olok maka dia ikut puasa, ya, kalau saya puasa juga biar tidak diejek, ya, maka itu bentuk niat yang syirik, ya, mengharap selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Atau dia berniat sesuatu dari selain taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Niatnya tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia tidak mengharap dengan amalannya tersebut, tidak berniat mendapatkan balasan dari Allah, maka faqad asyraka fi niyyati wa iradati, maka sungguh dia telah berbuat syirik dalam niatnya dan kehendaknya, ya. Baik, maka ini pada setiap amalan, ya, setiap perbuatan seorang hamba muncul was-was untuk mengharapkan, menghendaki selain pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, maka penting bagi seorang hamba untuk terus senantiasa memperbaiki niat, ya, mengintrospeksinya, memperbagusnya, ya. Qala wal ikhlas an yukhlisa lillah fi aqwalihi wa fa'alihi wa iradatihi wa niyatihi. Sedangkan ikhlas, ya, seorang yang ikhlas adalah dia mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dia, perbuatan dia, iradahnya dia, kehendaknya dia, niatnya dia, ya. Mengharap pahala, mengharap kebaikan, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Mengharap balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada yang lainnya. Maka itulah ikhlas, ya. Qala wa hadhihi al-hanifat hanifiyatu millati Ibrahim allati amarallahu biha ibadahu kullahum wa la yaqbalu min ahadin ghairaha wa hiya haqiqatul Islam. Maka inilah ikhlas, inilah, ya, mengikhlaskan seluruh amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hanifiyah agamanya Ibrahim alaihi salam, yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk mengikutinya seluruhnya, untuk beribadah, beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah tidak menerima dari siapapun, ya, kapanpun tidak akan diterima amalan hamba tadi kecuali dengan ikhlas ini tadi, ya, kecuali amalan yang ikhlas, ya. Baik, maka ini poin yang sangat penting, ya, poin yang sangat besar dalam hidup seorang hamba, ya, sudahkah kita merealisasikan ikhlas, ya? Sudahkah amalan-amalan kita, ya, yang kita kerjakan ini ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ya? Karena Allah tidak akan menerima amalan hamba kecuali amalan yang ikhlas murni hanya untuk Allah semata. Tidak ada bagian jiwa kita, tidak ada bagian kebanggaan jiwa, hanya murni mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hiya haqiqatul Islam, dan inilah hakikat dari Islam, ya. Inilah hakikat Islam, ikhlas, ya. Mengharapkan seluruh amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengikhlaskan seluruh amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah hakikat Islam, ya. Qala ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islami deenan fala yuqbalu minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima, ya. Tidak akan pernah diterima darinya. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi, ya. Baik. Maka perlu disamakan benar-benar ini, ya, perkara ikhlas. Ikhlas mengikhlaskan seluruh ucapan, amalan, kehendak, niat hanya untuk Allah semata. Dan ini adalah agama hanifiyah, ya, yang Allah perintahkan seluruh hambanya untuk mengikutinya, agama Ibrahim tadi, bahkan Rasul SAW secara khusus, ya. Allah perintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim ini. Dan Allah tidak menerima dari siapapun, ya. Siapapun dia, tidak diterima amalannya kecuali amalan yang ikhlas ini. Dan ini adalah hakikat Islam, hakikat agama Islam. Dan Allah tidak akan menerima selain Islam. Barang siapa yang mencari selain Islam yang dianggap baik, dia campur, ya, syariat Islam dengan adat istiadat tempatnya, ya, dibungkus dengan bahasa-bahasa yang memperindah. Oh, ini percampuran, ya, ini suatu yang baik dicampur dengan adat kita yang baik juga, ya, hasilnya menjadi baik, gitu. Disebut Islam dengan qaid, ya, Islam A, Islam B, atau Islam N, ya, nah, itu tidak diterima, ya, bukan itu, ya, ini Islam yang hakiki, ya. Baik. Wahya millatu Ibrahim alladhi man raghiba anha fa huwa min asfahis sufaha. Ikhlas, ya, beramal hanya untuk Allah semata. Inilah agama Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan, Allah nas, barang siapa yang membenci agama ini, ya, agama Islam ini, ikhlas ini, hanifiyah ini, maka sungguh dia termasuk dari orang yang paling bodoh, ya. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, ya. Baik, maka tidaklah seseorang membenci agama Ibrahim alaihissalam kecuali orang yang bodoh, ya, orang yang safi, ya, orang yang tidak memahami mana yang berfaedah, mana yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, ya. Baik, ini syirik dalam iradah dan niat, ya. Nah, masing-masing kita berbeda-beda was-wasnya, ya. Setiap amalan memiliki was-was yang berbeda untuk memalingkan niat ini, ya. Orang yang suka berada di depan, tampil di depan, maka ya dia diwas-was dari sisi tadi, ya. Demikian pula orang yang sukanya diam-diam, ya, tersembunyi, ya. Maka dia juga kan was-wasnya sendiri, ya. Baik. Qala faslun haqiqatus syirki. Pasal tentang hakikat kesyirikan. Syirik itu apa hakikatnya? Qala wa idza arafta hadhil muqaddimata in fataha lakal jawabu ani su'alil mazkuri. Maka kalau engkau telah memahami mukaddimah-mukaddimah sebelumnya ya, tentang penjelasan syirik dengan berbagai macamnya ya, berbagai bentuknya, maka akan terbuka bagimu jawaban tentang soal ini. Apa hakikat syirik itu? Qala fa naqul wa minallahi wahdahu nastamittu shawab. Maka kita katakan dan hanya kepada Allah semata kita bersandar untuk mendapatkan kebenaran. Qala hakikatu syirki wa tasabbu bil khaliqi wa tasbihul makhluqi fihi. Hadza huwa tasbihu fil haqiqah. Hakikat syirik adalah penyerupaan hamba dengan khaliq ya. Penyerupaan hamba dengan al-khaliq atau menyerupakan makhluk dengan al-khaliq atau menyerupakan makhluk dengan al-khaliq ya. Maka inilah hakikat tasbih ya, hakikat penyerupaan ya, menyerupakan makhluk dengan al-khaliq yang sebenarnya yang demikian ini ya, yang sejatinya yang demikian ini. Qala la isbata sifatil kamal alladhi wasafallahu biha nafsahu wa wasafahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kasa man nakasa Allahu qalbahu wa ma aina basiratihi wa arkasahu bilafsil amr wa ja'ala tauhid tasbihan wa tasbih ta'dhiman wa ta'atan fa musyriku musabbihun bil makhluqi bil khaliqi fi khasa'isil ilahiyah ya. Maka ini hakikat tasbih menyerupakan al khaliq dengan makhluk atau sebaliknya menyerupakan makhluk dengan khaliq ya, bukan tasbih itu menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Bukanlah menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah itu bentuk tasbih, bentuk penyerupaan, menyerupakan Allah dengan makhluknya, bukan ya. Baik, ini dalam rangka membantah kelompok ahlul kalam yang mereka menuduh ahlus sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dituduh dengan musabbih ya, dituduh kelompok-kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena menetapkan sifat ya. Baik, maka beliau nyatakan bukanlah tasbih yang sebenarnya itu menetapkan sifat yang sempurna, sifat yang sempurna yang Allah sifati dirinya sendiri dalam Al-Qur'an. Allah sifati dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an dan yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Manusia yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengetahui tentang Rabb-nya Subhanahu wa taala. Baik. Muka bukan itu ya. Tasbih itu bukan menetapkan sifat. Menetapkan sifat itu bukan perbuatan tasbih ya. Tasbih yang sejati yang sebenarnya adalah perbuatan syirik, menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyerupakan makhluk dengan Rabb-nya itu. Maka orang-orang yang Allah balik hatinya, membalik keadaan tersebut, membalik hakikat tersebut ya, yang tasbih disebut perbuatan yang mulia, yang tauhid disebut tasbih ya. Ini membalik ya hakikat yang sebenarnya. Orang-orang yang Allah tutup, Allah butakan penglihatannya ya, dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala merubah-rubah hakikat perkara, tauhid disebut tasbih ya. Menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifati dirinya dalam Al-Qur'an, yang disifati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tauhid asma wa sifat ya. Tauhid asma wa sifat ya. Tetapi mereka jadikan orang yang bertauhid ini sebagai musabbih ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya itu ya. Ini orang-orang yang Allah balik hatinya, Allah butakan penglihatannya, dan Allah jadikan mereka rancu, ya, labes pada urusan mereka. Kalau tasbih ta'diman wa ta'at, dan sebaliknya, orang-orang yang mentasbih, ya, orang yang mentasbih, yaitu orang yang menyekutukan Allah, orang yang berdoa kepada para wali, orang yang berdoa kepada para anbiya, mereka sebut ta'zim, oh itu bentuk pengagungan pada wali-wali Allah, itu bentuk memberi hak orang-orang saleh, itu, ya. Ini bentuk apa? Pemutarbalikan, ya, dibalik, ya, hati mereka berbalik, mata mereka tertutup, ya, buta mata mereka, ya. Orang yang mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya disebut musabbih, ya. Orang yang mentasbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka anggap bentuk ta'zim, ya. Orang soleh diserupakan dengan Allah, diberi ibadah, ya. Ini bentuk tasbih yang hakiki, ini bentuk penyerupaan yang sejati, ya. Nah, itu mereka anggap buat mereka orang-orang yang mengagungkan para wali, mereka orang-orang yang mengagungkan para nabi, mereka orang-orang yang cinta Rasul, gitu, ya. Baik. Maka fal musyriku musabbihun lil makhluk bil khaliq. Maka sejatinya, hakikatnya, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ialah seorang yang mentasbih, yang menyerupakan makhluk dengan al-khaliq yang sebenarnya, ya. Bahkan menyerupakan makhluk dengan al-khaliq pada perkara yang khusus, ya. Perkara uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka anggap makhluk-makhluk tadi punya hak uluhiyah, berdoa kepadanya, minta syafaat kepadanya, minta barokah kepadanya, istighosah kepadanya, ya. Itu bentuk penyerupaan, diserupakannya makhluk, ya, orang-orang soleh tadi dengan al-khaliq, ya, pada hak yang paling khusus, yaitu uluhiyah, peribadahan, itu. Baik. Difahami, ya. Ini hakikat syirik, ya. Menyerupakan makhluk dengan al-khaliq, atau sebaliknya, menyerupakan al-khaliq dengan al-makhluq, ya. Maka ini bentuk tasbih yang hakiki, ya. Bukan orang-orang yang menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, gitu. Baik. Qala fa inna min khasa'isil ilahiyyati at-tafarrud bi mulki ad-dur wa nafi wal ata wal mana. Wa dzalika yujibu ta'liqat du'a wal khauf wal raja wa tawakkul bi wahdah. Faman Allah qadzalika bi makhluqin faqad shabbahahu bil khaliq. Maka sesungguhnya di antara kekhususan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu kesendirian dia dalam menguasai, memiliki dharar ataupun manfaat. Dharar, dur dan nafa itu hanya dari Allah semata. Memberi dan menghalangi itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, ya. Maka yang demikian itu mengharuskan hanya Allah yang bisa memberi manfaat. Hanya Allah yang bisa menolak madarat, ya. Hanya Allah yang bisa memberi, hanya Allah yang bisa menghalangi. Maka sifat ini mengharuskan seorang hamba, ya, menggantungkan doanya, ya. Doanya itu hanya kepada Allah ini tadi, zat yang bisa memberi manfaat, zat yang bisa menolak madarat, zat yang bisa memberi, yang bisa menghalangi hanya dia, ya. Maka hendaknya doa itu hanya kepada dia saja, gitu. Takut hanya kepada dia, mengharap hanya kepada dia, tawakal, ya, memasrahkan urusannya hanya kepada dia. Maka barang siapa yang bergantung dalam perkara-perkara tadi mendatangkan manfaat kepada jimatnya atau menolak madarat, ya, dia gantungkan kepada makhluk, ya, kepada orang yang dia anggap sakti, misalkan, ya, maka itu bentuk tasbih. Sungguh dia telah menyerupakan makhluk tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah. Ini hak Allah Subhanahu wa taala khusus bagi Allah yang bisa mendatangkan manfaat. Hanya Allah sendiri yang bisa menolak madarat. Maka kalau ada makhluk, ada hamba yang menggantungkan mendatangkan manfaat kepada selain Allah, menolak madarat kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan makhluk tadi dengan Al-Khaliq, ya. Baik, qala wa ta'ala ma la yamliku li nafsi dharran wala nafan wala mautan wala hayatan wala nusuran fadlan an ghairihi sabihan liman lahul amru kullu fazimatul umuri kulliha biyadihi wa marji'uha ilaihi fama sa'a kana wa ma lam yasa' lam yakun la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana bal idza fataha li 'abdi baba rahmatihi lam yumsikha ahad wa in amsakaha anhu lam yursilha ilaihi ahad. Dan dia menyerupakan makhluk dengan Al-Khaliq pada kekhususan memberi manfaat dan menolak madarat tadi, memberi dan menghalangi, ya, dan menjadikan makhluk yang tidak memiliki kekuasaan untuk dirinya sendiri doror ataupun manfaat, tidak memiliki kekuasaan mematikan atau menghidupkan atau membangkitkan untuk dirinya sendiri, tidak mampu. Fadlan an ghairihi, lebih-lebih pada orang lain, ya. Kematian dirinya sendiri saja tidak tahu dia, tidak bisa mencegah kematian dari dirinya, ya. Kalau sudah mati, dia tidak mampu bangkitkan dirinya sendiri, ya. Tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri, mencegah madarat dari dirinya sendiri tidak mampu, ya. Bahkan kalaupun ada makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling kecil, ya, lalat, nyamuk, mengganggu dia, dia tidak mampu menolaknya, dia tidak mampu melindungi dirinya. Nah, lebih-lebih memberi manfaat pada orang lain, ya, menolak madarat dari orang lain. Nah, orang yang berbuat syirik tadi, ya, menggantungkan manfaat dan madarat itu pada selain Allah, berarti dia telah menyamakan makhluk tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lemah seperti ini tadi, dia serupakan dengan zat yang seluruh urusan berada di tangannya, ya. Seluruh alam berada di bawah kekuasaannya, ya. Seluruh urusan kembalinya kepada dia. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak dia kehendaki tidak mungkin terjadi, ya. Walaupun perkara kecil, walaupun perkara sepele, ya. Maka di antara yang diriwayatkan dari salaf, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. As'alullaha kulla syai'in hatta as'asaka linali, ya. Maka aku memohon kepada Allah itu segala sesuatu, ya. Bahkan sampai pun tali sendal yang putus itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajatnya, seluruh kebutuhannya, mohon, ngomong, minta kepada Rabbil Alamin, ya. Baik, ini bentuk ketundukan, ya, bentuk kepasrahan yang sempurna seorang hamba kepada Rabbnya, ya, bentuk butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perkara dia, ya. Sampai-sampai sendal putus, ya, tali sendal itu minta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang yang sepele itu, ya, barang yang ringan itu, kalau Allah tidak memudahkannya, tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi, ya. Baik. Masya Allah kana wa malam yasa lam yakun, ya. Baik, walaupun seluruh manusia menghendaki, ya, tetapi Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi, ya. Atau sebaliknya, seluruh manusia menolak, menahan, tetapi Allah menghendaki, pasti terjadi, ya. Qala la mani'a lima atau tidak ada yang menghalangi siapapun, ya, apa yang Allah berikan. Sebaliknya, tidak ada yang mampu memberikan sesuatu yang Allah halangi, ya. Ketika Allah menghalangi, tidak akan terjadi. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki membuka pintu rahmat untuk hambanya, maka tidak ada seorang pun mampu menahannya. Seluruh manusia, jinnya dan manusianya berkumpul seluruhnya untuk menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi, tidak akan mampu, ya. Sebaliknya, in amsakaha anhu thumma yursiluha ilahi lam yursilha ilahi ahad. Jika Allah menghendaki untuk menahannya, maka tidak akan ada yang mampu untuk memberikannya seorang pun, ya, siapapun dia, ya. Baik, maka ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, penjelasan bagaimana orang yang musyrik itu, mereka orang yang musyabbih yang sebenarnya, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, pada perkara yang khusus, pada perkara ibadah, ya. Baik, difahami sisi penyerupaannya tadi, ya. Hamba yang musyrik tadi berarti dia telah menyerupakan Rabb-nya Subhanahu wa taala dengan makhluk, atau menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala famin asbahit tasbih sabiu hadzal atiz al faqir bi dzat fil qadir al ghani bi dzat. Maka dari penyerupaan yang paling buruk, ya, bentuk penyerupaan yang paling buruk adalah penyerupaan makhluk yang lemah ini dari segala sisi, ya, dari segala sisinya manusia, makhluk itu lemah, ya, zatnya lemah, ya, sifatnya lemah, ya, ilmunya lemah, kekuatannya lemah, ya, penglihatannya lemah, ya, semuanya lemah, ya, zatnya lemah, ya. Nah, disamakan dengan zat yang maha kuat, yang maha mampu, yang tidak butuh dengan apapun, ya, tidak membutuhkan apapun, ya. Ini bentuk tasbih yang paling buruk, ya. Itu tadi perbuatannya orang-orang yang musyrik, menyerupakan makhluk dengan Rabbul Alamin. Baik, ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala di tangannya, Adzur wa Nafa wal Ata wal Manat, ya. Wa min khasa'isil ilahiyah al kamalul mutlak min jami'il wujuh alladzi la naqsa fihi bi wujuhin bi wajhin min al wujuh. Dan di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi, ya. Seluruhnya mutlak, maha sempurna Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun, ya. Maka zat Allah maha sempurna, sifat Allah maha sempurna, pada puncak kesempurnaan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka wa dzalika yujibu an takuna ibadatu kulluha lahu wahdah, ya. Kalau demikian, maka mengharuskan seluruh ibadah itu hanya untuk dia semata, ya, hanya untuk zat yang maha sempurna ini, ya, pada seluruh sisinya, ya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Wa ta'zimu wal ijlalu wal khasyatu wa du'a war raja'u wal inabatu wa tawbatu wa tawakulu wal isti'anatu wa ghayatu dhulli ma ghayatil hub. Kullu dzalika yajibu aklan wa syar'an wa fitratan an yakuna lahu wahdah, ya. Maka kalau kita memahami kesempurnaan mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi, ya, maka itu mengharuskan, melazimkan seluruh ibadah, ya. Seluruh ibadah itu hanya untuk dia semata. Pengagungan, rasa takut, doa, harapan, ya, inabah, taubat, ya, tawakal, minta pertolongan, puncak kerendahan, puncak kecintaan, itu seluruhnya harus hanya untuk dia semata. Ini ditunjukkan secara akal, ya, secara syariat maupun secara fitrah, ya, hanya untuk Allah semata, ya. Maka zat yang maha sempurna, maka dialah yang secara akal, ya, secara akal dia sendiri yang diibadahi, ya, tidak ada yang lain, karena dia sendiri yang maha sempurna, dia sendiri yang maha sempurna dari seluruh sisinya itu. Baik, demikianlah secara syariat Allah perintahkan untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula secara fitrah. Qala wa yamtanu aqlan wa saran wa fitratan an yakuna li ghairihi, maka tercegah secara akal maupun secara syariat, secara fitrah, ibadah-ibadah tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal yang maha sempurnanya hanya Allah semata, gitu. Baik. Faman ja'ala shay'an min dzalika li ghairihi faqad shabbaha dzalika al-ghair biman la shabiha lahu wa la mathila lahu wa la idza lahu. Maka barang siapa yang menjadikan sesuatu dari ibadah-ibadah tadi, raja, khauf, inabah, tawakal, taubat, isti'anah, ghayatul dzul, ghayatul khauf kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyerupakan selain Allah tadi dengannya, dengan Allah taala, zat yang tidak memiliki persamaan, tidak memiliki sekutu sedikit satu pun, ya. Maka yang demikian itu bentuk wa dzalika ba'ut tasbih wa ataluhu. Demikian itu adalah bentuk penyerupaan yang paling buruk dan penyerupaan yang paling batil, ya. Menyerupakan zat yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh dengan kelemahan dari semua sisi, ya. Walisiddati kubhihi wa tadammuni ghayata dzulmi akhbara subhanahu ibadahu annahu la yaghfiru ma anna annahu kataba ala nafsi rahmah. Maka karena sebab buruknya ini sangat besar, ya, dan di dalamnya terkandung puncak kezaliman, ya, menempatkan ibadah tidak pada tempatnya, ya, ibadah yang harusnya untuk Allah semata dia berikan kepada makhluk yang lemah tadi. Maka ini bentuk puncak kezaliman. Karena sebab ini Allah mengabarkan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ini, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rahmah pada dirinya, ya. Katakan ala nafsi rahmah, Allah telah menetapkan pada dirinya itu sifat kasih sayang, ya. Akan tetapi karena besarnya dosa ini tadi, puncak kezaliman dan penyerupaan yang sangat buruk tadi, Allah tidak mengampuni pelakunya. Kalau mati tidak bertaubat, ya, mati tidak bertaubat darinya, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, maka ini bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. La yadzlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan mendzalimi hambanya seorang pun, ya. Allah sudah mengutus para rasul, Allah sudah menurunkan kitab, semuanya memperingatkan dari dosa besar ini. Semuanya dari awal kitab sampai akhir kitab, dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, memperingatkan hamba dari dosa besar ini, ya. Baik, maka ketika dia tidak memperdulikannya, ya, tidak mempelajarinya, acuh tak acuh padanya, maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan keadilannya demikian, ya. Tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan bawa dosa syirik, ya. Baik, maka ini sekali lagi isyarat kepada kita untuk bersungguh-sungguh belajar, ya, kemudian mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nakhtafi ilahuna. Nakhtalullah taufiq lil jami'. sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.